Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard walam yakul lahu syarikun fil mulk. Alhamdulillahi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi Malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tansiul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Menyikat waktu, kita langsung baca surah Al-Ma'arij dulu sama-sama sampai selesai. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kalau kita ngaji enggak semangat, ini organ-organ tubuh enggak bekerja dengan baik. Dan biasanya bacaannya pasti salah. Dan ingat, satu-satunya belajar yang gak boleh otodidak itu belajar Quran. Belajar tafsirin gak bisa otodidak, harus pakai guru. Saya menasihati diri saya sendiri. Ulama berkata, orang yang belajarnya dan gurunya adalah buku, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Dan syekhnya adalah setan, guru besarnya adalah setan. Misalnya belajar menggunakan internet, belajar agama pakai internet, nanti itu syekhnya itu setan itu. Kita baca kitab saja, bukan versi Google yang banyak salahnya. Belajar kitab saja, tapi enggak pakai guru, lebih banyak salahnya daripada benarnya. Itulah makanya sanad itu, belajar berdasarkan sanad, silsilah yang sampai ke Rasulullah dalam belajar agama, bagian dari agama. Laulal isnadu, al-isnad minad-din, laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'. Tandainya belajar agama ini enggak pakai silsilah, enggak pakai sanad, maka setiap orang akan berkata suka-suka tentang agama. Ini repot ini. Dan Indonesia sudah menjadi korban. Begitu juga soal Quran. Ini saya lihat banyak sekali gampang bikin ma'had tahfidz. Menjamur di mana-mana. Alhamdulillah, itu bagus. Bahkan rumah-rumah banyak ibu-ibu yang mengajarkan anaknya jadi hafiz Quran, bagus, tapi kemungkinan besar salahnya lebih banyak karena tidak pakai guru yang benar. Saya bangga dengan maraknya rumah tahfidz. Saya bangga dengan banyaknya lahir hafiz Quran di rumah. Tapi percayalah, salahnya lebih banyak ditinjau dari ilmu qiraat. Itulah saya katakan di awal, satu-satunya ilmu yang enggak boleh mengandalkan buku, belajar Quran, mengandalkan kitab enggak bisa tanpa guru. Tidak bisa. Itulah karenanya ilmu qiraat itu ada 7 macam bacaan yang umum, sampai ada yang barangkali 10 qiraat. Tapi semuanya tidak boleh tanpa guru. Harus pakai guru. Dan gak boleh belajar Quran itu tidak pakai guru. Nah, cuma gurunya yang mana? Gurunya yang mana? Apalagi baca Quran ini. Nah, saya sendiri, untuk anak saya sendiri, saya gak berani saya sendiri. Saya cuma pemulanya saja. Untuk lanjutan, saya harus kasih guru yang benar buat anak saya. Sebab memperbaiki itu lebih sulit daripada memulai. Nah, bagusnya sekaligus celakanya, Bagusnya sekaligus celakanya juga. Ada orang kaya pengen punya lembaga tahfidz. Ya, punya rumah gak dipakai. Bagus sih pada awalnya. Nah celakanya, dia mau bikin sendiri, mau punya sendiri. Padahal itu bukan bidang dia. Nah ini celakanya. Dia akan lelah, karena kalau punya lembaga itu harus dibiayai sampai kiamat. Jadi saya ini kalau dapat tanah wakaf, rumah wakaf tuh gak terlalu bahagia sebetulnya. Karena berarti saya harus membiayai dan lebih mahal daripada nilai tanah dan rumahnya sepanjang wakaf itu. Mending saya jadi wakifnya. Saya punya tanah, tolong dong, supaya tanah saya bisa bermanfaat sampai saya kuburan, di kuburan nanti. Iya. Terus selama Anda di kuburan memang enggak ada yang biaya ini. Biaya operasionalnya lebih mahal enggak daripada wakafnya? Mahal mana kira-kira? Hah? Operasionalnya. Katakanlah misalnya saya dikasih tanah wakaf nilainya 1 miliar. Di situ ada 100 santri sama gurunya. Makan satu hari 100 ribu. Murah kan? Ini makan doang nih. 100 ribu. 100 ribu kali 100 orang sama dengan 10 juta. Ya. 10 juta. Satu hari kali 360 hari. Tadi kan 10 juta. Ya, kali 360, 3,6 miliar. Dalam satu tahun saja, biaya operasional sudah 3 kali lipat daripada nilai tanah wakafmu. Cuma kadang-kadang yang sudah wakaf suka gak sadar, seakan-akan gitu ya. Ini tanah saya yang wakafkan gitu, sekeluarganya. Jadi kalau datang itu ingin kayak paling mulia gitu kan, padahal nilai daripada wakaf itu untuk pahala dia gak ternilai. Dan orang yang berjuang di atas tanah wakaf itu nilainya sudah, itu baru 1 tahun. Nah dia minta pahala sampai di kuburan gitu. Kira-kira berapa nilainya itu yang kita biayai buat dia. Ini maaf ya, kan selama ini gak kehitung itu. Gak tahu dunia ini, dunia beginian ini. Ya terpaksa saya bantu hitung-hitungannya. Makanya kalau punya harta, saran saya jangan bernafsu. Nih, punya ma'had tahfidz sendiri. Jangan bernafsu. Kenapa saya katakan bernafsu? Besar biayanya. Dan ilmunya juga. Yang lahir dari sini nih bisa nanti jadi salahnya lebih banyak daripada benarnya. Lalu bagaimana Ustadz? Mending dukung yang sudah ada. Kalau kerjasama, hasilnya lebih bagus ya ke depan. Kadang-kadang pusing, Ustadz saya mau wakaf. Di mana? Di sini 2 hektar, di situ 1 hektar. Itu artinya minta saya bangunin semua kan? Tolong bangunin masjid, tolong bangunin pola. Biaya pembangunan lebih mahal dari harga tanahnya. Maka bukannya nolak, bukannya gak suka, tetapi lebih baik kalau kita kerjasama. Dan lagi panjang, ini panjang. Coba misalnya, jadi ibu anak-anak yatim, ini dilahirkan. Ibu sanggup jadi merawat anak yatim dengan semua perkaranya. Meskipun Anda alumni Berkeley University misalnya, Berkeley University, jago akuntansi atau jago ekonomi, belum tentu lu sanggup nanganin panti asuhan. Cuma orang panti asuhan punya kelemahan, enggak mampu membuat laporan keuangan sesuai standar pajak misalnya. Karena masing-masing itu dilahirkan. Nah, maksud saya kalau bekerja sama ya, yang punya skill, yang punya tanah, yang punya dana untuk membangun, yang punya ilmu, ya, bekerja sama ini akan bagus hasilnya. Itu makanya sejak awal nih mohon maaf. Sebetulnya kalau saya mau, ada orang yang mau kasih tanah berikut bangunannya, tapi saya di bawah kontrol dia. Gimana, ambil apa jangan? Dia punya kepentingan visi sebagai orang kaya gitu. Nah, saya gak bisa terima itu. Mendingan gue nyewa deh. Asal yang di depan adalah ilmu, bukan uang, bukan materi. Ini bukan soal sombong-sombongan, supaya lurus. Indonesia ini sudah jadi korban. Ini saya bongkar ya. Dengan maraknya tahfidz-tahfidz Quran, sekolah-sekolah Quran, Indonesia sudah jadi korban yang namanya laulal isnadu lakana laqala man syaa masya. 90% pengajar Quran di Indonesia kalau ditinjau dari ilmu qiraat itu salah. 90% ma'at tahfidzul Quran itu salah pengajaran. Dan saya belajar dari kesalahan. Jangan mengulangi kesalahan saya, maksud saya. Karenanya saya harus bekerja keras untuk negeri ini, untuk umat ini. Dan terakhir kami bikin markas khidmatus sunnah wasiroh, yang hari ini lagi daurah mengambil sanad tadribur rawi, sebuah kitab yang mempelajari tentang ilmu, tentang mustalahul hadis, tapi berdasarkan sunnah-sunnah yang sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan celakanya lagi sekarang, banyak yang mengatasnamakan sunnah, ngajarin hadis, padahal dia bukan ahli hadis. Tapi seakan-akan dialah yang paling nyunnah, paling mengamalkan hadis. Padahal dilihat dari gurunya sendiri sebetulnya bukan bidang itu. Makanya saya berkewajiban. Saya tidak ingin mendamprat peristiwa. Saya berkewajiban untuk melahirkan ulama-ulama hadis, kutubut tis'ah minimal. Dan kemarin mereka kita latih, daftar biayanya 500 ribu untuk 6 hari. Makan satu hari berapa tadi? 100 ribu di Megamendung itu. Itu udah standar Megamendung, kalau ibu-ibu gak cukup. Ibu-ibu ini sekali makan nih pulang makan siang, ya minimal 550 ribu lah ya. Ya, itu minim lah itu. Ada yang bertiga 300 ribu ya. Ini satu hari 100 ribu dengan semuanya, dengan asramanya, dengan gurunya, dengan tiket mendatangkan syekhnya 500 ribu. Sebetulnya angkanya itu minimal 3 kali lipat. Saya harus mencarikan biaya lagi supaya nanti lahir ulama hadis. Bahkan saya bilang, kalau ada 10 orang di antara kalian yang lulus nanti min wa ila, dari dan sampai akhir kalian menjadi ulama hadis, saya Bakhtiar Nasir ingin jadi bapak kamu, bapak ideologis kamu, yang membiayai kamu sampai kamu jadi ulama tubuh tis'ah. Saya akan kirim kamu ke India 1 tahun. Saya kirim kamu setelah itu ke Mesir 1 tahun. Setelah itu ke negara mana lagi supaya hadismu bagus, hafalannya bagus, tidak salah dari berbagai ulama, baru pulang ke Indonesia. Dan gak usah cari kerjaan yang lain. Gak usah mimpi menjual diri di perusahaan, jangan. Itu bukan cita-cita kamu, kamu harus jadi orang mulia. Siap menjadi, saya bilang, siap menjadi pelayan kitab-kitab hadis, tiap angkat tangan, semuanya mau. Tinggal saya ngitung berapa kira-kira, dari sampai. Usia sekarang sampai usia nanti, mulai dari makan, tiket, biaya hidup di sana, sampai apartemennya. Saya sendiri pulang dari Turki sekarang, itu mengkontrak 3 apartemen. Di 3 kota di Turki. Karena Turki kan kita jadikan salah satu destinasi pendidikan internasional muslim di Indonesia. Dan supaya tidak terulang seperti yang lalu-lalu, di asrama saya akan siapkan pembinanya supaya mereka pulang betul-betul menjadi ilmuwan dan tidak terpengaruh dengan sekularisme yang ada. Kan Turki semi Eropa. Untuk itu saya harus siapkan beasiswa untuk S2 dan S3. Karena S2 dan S3 akan menjadi fellow bagi adik-adiknya yang S1 dan SMU di sana. Ini semua dalam rangka merealisasikan peradaban Islam di Indonesia. Dan untuk itu saya harus bekerja sama dengan lembaga Islam terbesar di Turki, dan alhamdulillah kita sudah kontrak. Di bidang sosial keagamaan, di bidang pendidikan, sampai di bidang ekonomi dan bisnis. Untuk pembiayaan ini semua. Kok jadi kesini ngobrolnya ya? Gak apa-apa ya. Nah, supaya ini tambah wawasan, maksud saya. Dan kalau belajar dari awal juga mesti sungguh-sungguh. Coba nih, kalau baca Quran begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gimana bacanya? Benar gak kira-kira? Hah? Hamzahnya jelas gak? Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala sa'ilum ya dafirin alaysa lahu dafi'un min Allah dzil ma'arij. Ini apaan ini baca Quran ini? Sama kayak astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Dia baca apaan itu? Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Apa? Coba dengerin ngomong apa dia itu? Hah? Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah. Ada enggak kayak begitu di masjid? Ada. Banyak. Ya Allah. Enggak boleh begitu. Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Razi, kamu berdiri sini. Pegang mic. Kita baca surah Al-Waqiah. Al-Ma'arij. Ini lihat, kalau lupa-lupa lihat di sini. Di belakang saya. Bimbing, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi, gurunya harus semangat. Sebab kalau gurunya lemes, gurunya juga salah. Gurunya, ya. Jadi cari guru yang semangat ya. So kalau gurunya sendiri malas, bacaannya bisa salah. Dia tadi benar, cuma kurang semangat. Kalau gurunya 50, muridnya 30. Kalau gurunya 100, muridnya maksimal 70 itu. Jadi mesti ngegas gurunya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adabin waqi'. Hamzahnya itu mesti ada tahqiq, mesti tegas. A, I, sa'a, sa'ala sa'i. Jangan malas hamzahnya, jangan separoh. Sa'ala sa'ilum. Oke, mulai. Adabin waqi' qaf dan ain di akhir. Ulangi lagi Ustaz. Sa'ala sa'ilum bi'adabin waqi'. Lil kafirina laysa lahu dafi'. Fa. Lil kafirina laysa sin lahu dafi'. Fa. Ain dafi'. Lanjut. Minallahi dzil ma'arij. Nah, saya lihat banyak yang salah. Ada yang baca lihat mulut saya ini, ada yang baca begini, ini yang salah. Minallah. Enggak boleh bergerak bibirnya. Minallah salah. Kayaknya orang benar kan? Fasih banget itu salahnya. Langsung masuk ke lam. Minal. Pegang bibirnya, pegang bibirnya. Ini dagunya pegang. Dagunya pegang. Minal. Jadi jangan minau, minau. Nah, salah itu. Langsung ke lam, bukan ke wau. Ulangi, Ustaz. Minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawm. Fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasanah fasbir sabran jamila Apa beda rok pertama dengan rok yang kedua? Fasbir sabra. Apa bedanya? Yang pertama tipis ya, karena dia kasrah sebelumnya ya, rok sukun sebelumnya baris bawah. Kalau soboron tebal karena dia fathah. Coba mengucapkan soboro atau harf safir, jadi ada sedikit kayak siulan gitu. Bedakan sin dengan, coba fasbir salah. Fas sod. Fasbir tipis. Soboro ronya tebal. Ulangi Ustaz. Fasbir sabran jamila. Jadi kalau ada orang namanya Irwan, R-nya tipis atau tebal? Tipis, Ir. Kalau yang pakai ro misalnya Subroto, ro-nya tebal atau tipis? Tebal, Subro. Walaupun itu enggak ada kaitan, cuma memudahkan permisalan. Lanjut. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ro yang pertama tebal, ro yang kedua tipis. Ulangi Ustaz. Wa narahu qariba. Ini teorinya enggak bisa begini, harus dipanggil satu-satu, ditarikin bibirnya satu-satu tuh, dicek. Sama di raup-raup tenggorokannya sedikit ini. Ra ri. Ya, wa na ra qari. Ya, qari. Lanjut. Yauma takunu samaa'u kal muhl. Huruf paling lemah itu ha. Ha. Ha. Bukan ha. Yauma takunu samaa'u kal muhl. Salah. Ha, bukan. Di tenggorokan sini. Ha. Ha. Ha. Ha, bukan ha. Coba ulangi. Yauma takunu samaa'u kal muh. Bagus. Wa takunul jibalu kal 'ihn. Bukan. Lanjut. Wa la yas'alu hamimun hamima. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idim bibanih wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih. Coba dipertegas shadnya. Beda ya. Wa fasi beda. Wa fasi wa fasilatihi allati. Ulangi Ustaz. Wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Nah lihat ikhfa di mau fi dan yunji. Di sini memang ikhfa-nya itu masuk ke huruf setelahnya. Tetapi kalau berhadapan dengan kaf dan qaf itu udah kayak ng baca eng. Kalau di sini wa mau masuk ke fa nanti. Wa mau masuk ke fa. Kemudian yunji mau masuk ke jim. Tetapi kalau nanti kaf dan qaf eng itu nanti suaranya. Ya. Lanjut kalla. Kalla innaha ladha. Nazza'atan lishawa. Tad'u man adbara wa tawalla. Wa jama'a fa'aw'a. Cukup, terima kasih. Sengaja saya suruh maju ke depan karena dia kader kita, guru tahfidz. Sebab kalau dia juga enggak semangat, enggak ini bisa melahirkan murid-murid yang salah. Nah, karenanya semua guru ngaji tidak boleh malas. Ayo kumpul-kumpul anak-anak sini semua ngaji. Alhamdulillah minasyaitu. Kalau gurunya saja sudah kelemar-kelemer, pelintat, pelintut, kemenyek gitu. Udah, muridnya juga akan kelemar-kelemer. Sebab organ-organ tubuh nih, terutama bagian mulut nih sampai tenggorokan, itu ajaib kalau kita semangat, tiba-tiba semuanya siap untuk mengucapkan huruf secara benar. Tapi kalau kita dalam kondisi malas, makanya untuk Quran gak boleh dalam kondisi capek banget. Waktunya harus dicari waktu yang paling fresh untuk Quran itu. Sebab kemungkinan besarnya salah. Yang kedua, konsentrasi. Konsentrasi, gak boleh lagi ada Quran sambil jagain WA gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innaha lawa nazza'atan lishawa. Harus fokus. Itu makanya dipilihkan waktunya pun inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila. Jadi harus dalam kondisi yang paling fresh, paling struggle dan paling fokus. Kenapa? Kemungkinannya salah. Misalnya nih lagi sholat. Sebagian besar nih terutama ibu-ibu ya yang jarang ngaji secara jahar, kemungkinan besar salah sholatnya itu waktu baca Quran. Allahu akbar. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab min syarri nafathati fil qor min syarri hasidin idza hasad. Orang gak ada yang dengar? Cuma dia sendirian aja sama jin sebelahnya. Rasanya sudah benar. Baik, terima kasih sudah semangat. Sekarang kita masuk ke tadaburnya. Kita kemarin sudah banyak sedikitnya menyinggung tentang kondisi orang-orang yang mengingkari azab Allah dan meminta didatangkan azab Allah nanti di hari kiamat, mulai dari 8 sampai 10. Yauma takunus sama'u kal mul wa takunul jibalu kal 'ain wa la yas'alu hamimun hamima. Pada hari itu ketika langit menjadi seperti luluhan perak dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang beterbangan. Nah, sekarang coba fokusnya. Wala yas'alu hamimun hamima. Dan tidak ada teman akrab pun yang bertanya, meminta tolong dan menolong teman dekatnya. Wala yas'alu hamimun hamima. Sampai di sini. Apakah sesama teman dekat, sesama karib kerabat tidak saling melihat pada saat itu? Dijelaskan di ayat 11. Yubassarunahum. Artinya yubassarunahum. Sedang mereka saling melihat. Jadi bukan tidak melihat satu sama lain. Sesama kita ini saling melihat. Terus kenapa tidak saling bertanya, tidak saling minta tolong, saling menolong? Apa yang terjadi? Setiap mereka sibuk dengan urusannya sendiri, tidak akan sempat memikirkan orang lain. Ustaz, ini kata-kata yubasorunahum, sedang mereka semua kan jamak nih bentuknya. Yubasorunahum, padahal kalau dicurujuk ke sebelumnya kan cuma dua orang. Wala yas'alu hamimun hamima. Jadi dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya hamimun hamima, berarti dua orang kan. Tetapi kenapa di ayat 11 ini bentuknya jamak? Ya karena yang dimaksud bukan cuma dua orang ini, tapi masing-masing dua yang lain. Kalaupun mereka semua saling bertemu, yubasorunahum, itu dijamak. Jadi bukan cuma dua orang, dua yang lain juga saling berkenalan, saling kenal maksud saya satu sama lain, tapi mereka tidak sempat. Ya Rob, kira-kira kalau zaman sekarang nih, dalam bencana apa, istri lupa sama suami, orang tua lupa sama anaknya, dalam kondisi bagaimana kira-kira? Hah? Ada keluarga saya dulu korban kapal Tampomas II, peristiwa di masa Lembo dulu ya. Jadi bapaknya pegang anak pertama, bapaknya pandai berenang, ibunya bisa berenang, pegang anak yang masih bayi, yang masih bayi. Ketika kapal itu tenggelam dan suasana malam hari, ya, dan ketika gelombang datang, si ibu lupa sama bayinya. Walaupun itu adalah orang yang paling dicintainya di dalam hidupnya. Dan dia sejak awal sudah niat ingin menolong anaknya. Tapi ketika terpaan ombak itu datang, di mana dia harus bernafas, harus menyelamatkan diri, tidak bisa berdua kondisinya pada saat itu. Memang harus memilih. Harus memilih. Akhirnya ketika dia menyelamatkan diri, anaknya pun itu setelah ibunya selamat naik di skoci, dia baru ingat mana anak saya. Setelah berada di atas skoci itu, baru dia juga setelah hidupnya selamat gitu, alhamdulillah, baru dia sadar mana anak saya. Pada hari kiamat, orang-orang yang mengingkari azab-azab Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan orang-orang mujrim, lihat kondisinya. Yubassarunahum. Kepada mereka diperlihatkan dan mereka saling melihat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Yawaddu, orang-orang kafir itu, al-mujrim, orang kafir yang jahat. Mujrim, orang-orang jahat ini, yawaddu, sangat menginginkan, berharap sekali. Yawaddu itu apa ya? Keinginan yang sangat-sangat kuat, ingin sekali itu al-wud. Awaddu an azurakum, awaddu an ahdara da'watakum, walakin li dhurufin. Gitu. Saya sebetulnya ingin sekali memenuhi undanganmu. Awaddu. Kalau uridu, saya ingin penuhi undangan kamu. Tapi kalau awaddu, itu sangat ingin. Ya waddul mujrimu, orang-orang jahat, orang-orang kafir ini sangat menginginkan. Lau yaftadi, sekiranya dia dapat menebus fida min azabi yaumi idzin, untuk bisa menebus dirinya pada hari itu, agar bisa selamat dari azab itu, berharap yang ditukar siapa di sini? Ditukar dengan siapa? Dengan anak-anaknya. Bibani. Jadi bukan biibnihi. Seandainya, ini saya kemarin menghadiri misalnya pernikahan keluarga besar. Jadi karena ada orang terkenal dari salah satu keluarga ini, sehingga kemudian kan di misalnya di keluarga saya nanti nama Bakhtiar misalnya gitu ya, semuanya pakai Bakhtiar, semua sampai cucu sampai anak-anak menantu gitu ya, ada nggak kayak begitu? Ada ya, akhirnya Bani Bakhtiar misalnya gitu. Nanti kalau saya termasuk orang-orang yang mujrim di ayat ini, naudzubillah min dzalik, wa'iyadzu billah, agar bisa selamat dari azab yang sangat keras itu, andai seluruh keturunan saya bisa dijadikan sebagai fida'an, tebusan, saya akan korbankan semuanya. Coba, kalau sekarang kan masih di dunia, ya, andai aku bisa menggantikan anakku, biarlah aku yang sakit Tuhan, jangan anakku, gitu kan seorang ibu. Kalau enggak tega melihat anaknya sedang sakit, walaupun itu cuma khayalan lah ya, enggak mungkin. Tetapi nanti di hari kiamat, kondisinya adalah anda yang harus menjadi tebusan, yang harus dijadikan sebagai fidaan adalah benih, keturunan semuanya, maka itu pun akan dikorbankan semua keturunan itu. Bahkan lebih dari itu, wasahibatihi, sahibah, istri atau suami di sini disebut sebagai sahib atau sahibah. Apa bedanya? Begini, ada yang suami istri, yang satu kemana, yang satu kemana, gitu ya. Ada nih, misalnya Fir'aun dengan Asiyah, bahkan tidak disebut sebagai zaujat Fir'aun, tetapi imro'ata Fir'aun, perempuannya Fir'aun, walaupun dia istrinya, tapi karena tidak, hatinya tuh tidak, apa namanya, tidak menyatu, maka Asia disebut sebagai imro'atu Fir'aun diantara maknanya. Kalau hati itu menyatu, itu zaujah. Tapi ada yang lebih kuat dari itu, sahibah. Kemanapun suami pergi, istri ini ikut selalu membantu. Misalnya Pak Habibie dengan Bu Ainun. Ya, Bu Ainun meninggalkan pekerjaannya demi menjadi sahibah Habibie. Nah gitu kira-kira. Kalau ibu-ibu min tipe-tipenya gak terlalu banyak ikut sama suami kali ya. Hah? Suaminya kemana ikut, suaminya kemana ikut gitu ya. Terus melayani suaminya karena mungkin ya masing-masing udah punya jalan hidup lah. Ada juga sih, ya kebetulan suami ibu-ibu juga gak terlalu sibuk keluar kota, jadi sekali aja kan keluar kota, jadi banyak waktu untuk mengaji, alhamdulillah. Tapi untuk suami yang super sibuk, bisa saja istri betul-betul menjadi backup, ya itu namanya sahibah. Jadi ada imra'ah, ada zaujah, ada sahibah. Mana yang paling melekat? Sahibah. Mana yang menengah? Zaujah. Mana yang paling rendah? Imra'ah. Ibu yang mana? Jawab masing-masing aja. Insya Allah sahibah. Jelas ya bedanya. Imra'ah, zaujah, dan sahibah. Wa sahibatihi. Kalaupun yang harus dijadikan sebagai tumbal, fidaan, korban untuk membayar tebusan, nih sahibah saya, sahibatihi. Kalaupun harus tambah lagi, wa akhihi. Nah, ikhwah, ukhuwa, akhun adalah sahabat dekat. Ya, ada istilahnya sadiq, teman. Ya, sadiq. Ada lagi. Kalau ini sambil anda kata-katakan sadiq, sadiqi, hadza sadiqi. Ha, ini teman, bisa saja kepercayaan saya, teman ini. Tetapi yang dimaksud di sini wa akhihi, memang ada ikatan emosional yang kuat. Abu Bakar As-Siddiq, teman Nabi Muhammad yang selalu membenarkan Nabi Muhammad. Tapi posisinya Abu Bakar walaupun melekat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang membenarkan selalu ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disadiq tapi sekaligus siddiq, teman dekat dalam kebenaran sekaligus yang membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini adalah wa akhihi. Betul-betul orang ini seperti saudara. Bisa memang saudara kandungnya atau orang yang memang seperti saudara kandungnya. Kalau bisa dikorbankan saudara terdekat atau teman terdekat ini, itu pun dikorbankan. Ditambah lagi wa fasilatihi. Nah sekarang lebih renggang lagi nih. Jadi itu tak hierarkinya. Wa fasilati adalah di sini wa fasilati dan kaum familinya, fasila adalah karib kerabat dari kalangan keluarga yang senantiasa menjadi pendukung dia. Orang kepercayaan dari kalangan keluarga yang senantiasa mendukung orang ini. Misalnya paman punya bisnis, orang kepercayaannya adalah ada kemenakannya, bukan dari anaknya misalnya. Atau anaknya sudah menjadi komisaris juga, tetapi orang kepercayaan dari keluarga ini yang sangat loyal sama keluarga ini adalah misalnya kemenakannya. Dan keluarga-keluarga yang lainnya ada yang sangat-sangat loyal. Saya melihat seperti itu. Nah, ini pun kalau bisa dikorbankan, dikorbankan. Karena di sini fasilatihi allati tuwi, dan kaum familinya yang melindunginya di dunia. Jadi selalu menjadi pendukung utamanya, pembela utamanya. Nah, ada lagi yang kemudian lebih jauh lagi, wa man fil ardi jami'an. Kalau perlu yang harus dijadikan sebagai tumbal, sebagai korban untuk tebusan semua orang di dunia inilah. Coba sambil diperhatikan nanti ya, kenapa mulainya dari banihi, sahibatihi, akhihi, wa fasilatil lati tuwihi, sampai wa man fil ardi jami'an, lima. Kalau perlu semua yang di bumi, ya manusianya, ya binatangnya, ya jinnya, kalau perlu. Wa man fil ardi jami'an, andai semua bisa dijadikan tebusan, ditebus, jadikan tebusan buat dia. Kira-kira maknanya apa ya? Semua rela dia korbankan. Pertama, orang paling dekatnya siapa? Anak keturunannya. Kedua, pasangan yang melekatnya. Yang ketiga, saudara kandungnya yang paling dekat dengan dia. Yang ketiga, keempat, keluarga besar yang menjadi pendukungnya. Yang kelima, semua. Berguna gak semua itu? Enggak. Semua ini berguna bagi tebusan. Saya mau nanya, kita kerja nih bapak-bapak, untuk siapa? Untuk anak, iya. Terus untuk siapa lagi? Untuk istri, iya. Setelah untuk istri, manfaat kita buat siapa lagi? Saudara-saudara kandung kita, iya. Kemudian siapa lagi? Keluarga-keluarga yang loyal sama kita, iya. Terus pada siapa lagi? Ya untuk kemanusiaan. Ini semua gak ada gunanya. Jadi hati-hati. Hati-hati dalam menjalani hidup. Semua yang kita korbankan dari kita untuk mereka, sampai menjadi koruptor, sampai kemudian korban jadi dimasuk penjara, kan tadinya diberkorban untuk pertama agar anaknya bisa sekolah di luar negeri. Misalnya kuliahnya di Timor Leste, kan luar negeri. Papua New Guinea, kalau perlu sampai ke Ethiopia. Maka kerja keras dong orang tua untuk membiayai anak. Ya, apapun akan dilakukannya. Misalnya orang tua tunggal, ibu yang menjanda, apapun dia lakukan demi anaknya, betul gak bu? Kalaupun ada orang yang hendak melamar dia, dia pertimbangkan, lu bisa gak kawin sama anak saya? Kawin sama saya tapi menerima? Enggak bisa, ya sudah. Goodbye. Sadaqallahul azim. Demi siapa? Anak, kan gitu. Jadi hidup kita ini betul-betul kita habiskan, kita korbankan untuk anak, untuk pasangan. Ya, kalau suami kan untuk istri. Mah, papa nih begini untuk siapa, mah? Gitu kan biasanya gitu ya. Untuk siapa, Pak? Ini pulang nih. Terus istri marah-marah. Papa udah capek. Bilang apa biasanya? Kenapa sih papa pulang malam-malam? Jawabnya apa? Papa ini kerja sibuk. Mama tahu. Untuk siapa papa bekerja? Untuk mamah-mamah. Udah berapa tuh disebut tadi? Mamanya banyak. Makanya pulang malam. Jadi untuk kita ini kerja buat siapa, Pak? Anak dan istri. Ini tanpa sengaja bapak-bapak ngomong kayak begitu. Itu sebetulnya sesuai ini. Quran udah nebak psikologisnya. Lu orang nikpa deh. Kerja buat siapa? buat anak istri peras keringat. Ya, saya yang pernah meras keringat. Kuli sono. Saking bahasanya diginin gitu kan. Banting tulang. Siapa banting tulang? Itu yang gulat barangkali ya. Kerja keras, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu ya. Ini kerjaan siapa kayak begitu? Sirkus. Untuk siapa? Untuk anak. Tapi akhirnya nanti bisa gak ini semua jadi tebusan di akhirat dari dosa-dosa? Tidak. Maka hati-hati. Jadikan anak dan istrimu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan halalkan segala cara demi mereka. Jangan halalkan segala cara demi mereka. Mereka tidak akan bisa menyelamatkan. Bukan cuma itu, selanjutnya wa sahibatihi wa akhih. Ini saudara, ya Rabb. Kadang saudara yang kita belain nih habis-habisan, pada akhirnya dia juga yang akan mencelakakan kita. Padahal kita sudah habis-habisan buat saudara kita. Ini suami sampai berantem sama bini. Sampai cerai demi mempertahankan saudaranya ini. Ada gak yang begitu? Lebih percaya pada kakaknya, pada adiknya ketimbang pada istrinya sendiri. Ada gak orang seperti itu? Ada. Sedikit saja istri mencoba komplain tentang adiknya atau tentang kakaknya, diam kamu, eng-eng gitu. Langsung Bollywood beraksi di sini setelah itu. Pada akhirnya saudara ini bisa menyelamatkan gak dari azab di akhirat? Tidak. Ini hierarki psikologisnya. Wa fasilatihi allati tu'wih. Nah, nilai lagi nih. Sekarang keluarga besarnya. Keluarga besarnya yang selama ini dia perjuangkan karena keluarga besarnya pula yang sangat mendukung dia, pada akhirnya pun tidak ada gunanya. Apa kata dia? Leher saya dipotong boleh. Potong leher saya kalau sampai menang di Madura. Kan gitu. Orang Madura ngamuk gitu. Ya kita tunggu aja nanti. Orang Madura pada ngasah golok nih sekarang. Karena ngomong suka-suka. Di dunia saja gak akan selamat itu. Gimana di akhiratnya? Karena dia pikir, nih, gue ketua preman, gue ketua organisasi pemuda X, gue ini punya duit, gue ini punya kelompok yang mereka semua loyal sama gue. Tunggu lu sama orang Madura. Hah? Pernah satu hari ada ibu-ibu, gadis. Beli sate, bang. Sate, bang. Iya, Neng. Berapa satu porsi? 10.000. Mahal banget. Apa, Neng? Mahal banget 10.000. 10 tusuk tuh harusnya 5.000. Ya, Neng, ini udah yang paling murah. Ini juga enak bakarannya dan potongannya gede-gede. Mahal. Ternyata tukang satenya orang Madura. Ya udah gak apa-apalah. Ambillah sate itu, diambil daging. Puk, puk, puk, puk, puk, puk, puk, puk. Sampai si gadis yang ketakutan. Kenapa gitu, bang, cara motongnya? Iya, saya dulu pernah cincang-cincang orang, Neng. Ya gak apa-apa dong, 20.000 lah harganya gitu. Takut dicincang juga barangkali ya. Madura dilawan. Apalagi di akhirat, gak akan selamat. Siapa pendukungmu? Jenderal, apalagi jenderal, sebentar doang ganti presiden selesai. Satu-satu jatuh bintangnya semua tuh. Ya, jabatan tinggi sekarang selesai. Jabatan lama gak? Hah? Sekarang lu bisa mainin peraturan ya, kena pasar berlapis, lapis legit, lapis apa lagi. Main penjarakan bisa, nanti tunggu gak lama lagi. Jabatan itu sebentar, rapuh. Apalagi di akhirat. Waman fil ardi jami'an. Andai kamu pun punya penolong, punya backing seluruh dunia. Kamu punya pasukan burung. Kamu punya pasukan gajah, silahkan. Tapi di akhirat semua itu tidak akan ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kondisi mereka. Jadi sampai di sini kelihatan banget ya secara hierarkis Allah sama kecam apa ya memberitahukan kepada kita tentang kondisi psikologis. Bagaimana kehidupan kita digambarkan di sini. Keberpihakan kita, perjuangan kita, pengorbanan kita pada akhirnya ketika semua bertentangan dengan Allah maka tunggu tanggal mainnya. Kalau dalam konteks sekarang gimana Ustadz kira-kira? Dalam konteks sekarang hati-hati milih caleg. Catat nih baik-baik. Urusan sama caleg gimana Ustadz? Ini politik, terserah mau politik, kelitik, maslitik, bulitik, apalagi omlitik. Hati-hati milih caleg. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kalimatun sawa. Ya, saya ingin perlihatkan terjemahannya juga. Di surah Al-Imran kita lihat. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakanlah hai ahlul kitab, ini konsep toleransi di dalam Islam. Bagaimana membangun kebinekaan di dalam Islam, di tengah perbedaan agama. Lihat ya. Wahai ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mari yuk kita berpegang kepada satu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Jadi kita sudah punya satu pegangan yang kita tidak akan berselisih selamanya. Ini prinsip toleransi di dalam Islam. Ya, selama kita bertoleransi berpegang pada prinsip ini, insya Allah negara yang Bhinneka Tunggal Ika ini bisa kita jalankan. Dan insya Allah tetap bisa ke depan. Cuma sekarang ada yang mau mengganti ini. Ada yang mau mengganti ini, mengganti ideologi ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanan kodok atau ketuhanan apa gitu. Ketuhanan yang Maha Esa mau diganti, dia maunya ketuhanan saja. Enggak perlu yang Maha Esa. Kalau itu yang terjadi, Indonesia akan pecah belah. Kalau sila pertama sudah kita pertahankan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, insya Allah kita mudah melakukan sila kedua sampai sila kelima. Tapi sekarang ada kelompok yang hendak meruntuhkan sila pertama. Lawan atau jangan? Lawan atau jangan? Perangi atau jangan? Hancur Indonesia ini kalau dia kita biarkan menafsirkan undang-undang, membuat undang-undang, membuat peraturan, membuat perintah dan larangan yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Lawan atau jangan? Apa itu? Hai alul kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Apa itu? Satu, Alla na'buda illallah. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Yang kedua, Wala nusyrika bihi syai'an. Dan kita tidak persekutukan dia dengan sesuatu pun. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala yattakhidhu ba'dhuna ba'dhan arbabam min dunillah. Nah, ini yang ketiga masalahnya. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagai yang lain sebagai Tuhan. Coba lihat. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian kita yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Orang Yahudi Nasrani sempat protes kepada Rasul. Ya Muhammad, kami enggak pernah jadikan pendeta kami sebagai Tuhan. Kami tidak pernah menjadikan rabi-rabi kami sebagai Tuhan. Rasul bilang, bukankah kamu taati perintahnya? Iya. Bukankah kamu jauhi larangannya? Iya. Itu yang dimaksud, kamu tuhankan pendeta kamu dan rabi kamu. Karena perintah dan larangan dia bertentangan dengan perintah dan larangan Tuhan. Nah, saya mau tanya, apa pekerjaan legislatif? Membuat undang-undang. Apa isinya undang-undang? Peraturan. Peraturan itu apa? Perintah dan larangan, betul gak? Jadi siapa yang membuat perintah dan larangan di Indonesia? Hah? Kita harus taati atau tidak? Kalau gak taat apa resikonya? aturan pajak kamu tidak taat, apa jadinya sama kamu? Jadi memilih caleg itu bisa berimplikasi menjadikan sebagian kamu sebagai Tuhan bagi yang lain. Makanya saya suka bercanda. Itu hakim-hakim MK yang 9 itu separuh Tuhan di Indonesia ini. Kalau hakim-hakim MK yang 9 itu salah kita pilih, maka kita telah musyrik. Karena kita telah menjadikan sebagian kita sebagai Tuhan yang perintah dan larangannya harus kita taati, padahal bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Jelas. Terus kaitannya dengan yang kita pelajari hari ini apa, Ustaz? Nah, kaitannya adalah bahwa untuk membawa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, yang subur, yang sejahtera ini akan sempurna kalau mendapatkan selalu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, penduduk-penduduknya dan pemimpin-pemimpinnya. Dan negeri ini akan senantiasa dalam kefakirannya kalau senantiasa bermaksiat kepada Allah dan melakukan dosa-dosa, terutama dalam kepemimpinan, terutama dalam penyelenggaraan negara yang terkait dengan perintah dan larangan itu. Sekarang kan banyak nih loyalis-loyalis masing-masing kan? Ada lagi yang bikin foto sudah terbukti dan terpercaya. Iya, kayak kecap. Paling cinta NKRI dan akan mensejahterakan Indonesia. Iya. Memang bahasa iklan harus kayak begitu. Harus begitu bahasa iklannya. Jadi ya dibilang salah juga enggak, dibilang enggak juga salah. Tetapi di sini kita yang tidak berhati-hati memilih calon legislatif yang akan membuat perintah dan larangan untuk kita, maka kita akan bersama dia di surga atau di neraka, dari dunia sampai neraka atau dari dunia sampai surga. Jadi masalah memilih ini ideologis atau hanya sekedar pemilu belaka? Ideologis atau tidak? Ada hubungannya sama akidah gak kira-kira? Ada. Gak boleh main-main. Kita bisa jadi wafasilatihi, karena kita menjadi loyalis dia, tiba-tiba dia membuat perintah dan larangan bersama timnya, maka kita akan juga sama dengan dia. Ujung-ujungnya kita cuma dikorbankan. Nah makanya saya sendiri, saya gak peduli. Yang penting saya ingin menangkan adalah Islam di Indonesia ini. Karena saya yakin kalau Islam yang kita menangkan, Indonesia akan adil. Indonesia akan sejahtera. Dan yang saya pilih adalah mana yang paling berpihak pada Islam dan pada umat Islam. Bahwa dia adalah yang terbaik di antara yang terburuk. Kalau saya ikhlas, kalau saya karena Allah melakukan ini, kalau saya tidak karena cari uang politik, kalau saya tidak karena ingin dapat jabatan, insya Allah doa-doa saya, perjuangan saya untuk calon pemimpin yang saya pilih, setelah itu saya gak minta uang sama dia, saya gak minta jabatan sama dia, dia gak akan bisa kemana-mana. Allah akan cengkram kepala dia, cengkram hati dia untuk menjalankan perintah Allah. Udah. Sebab kalau saya sebagai rakyat sekarang diam, lalu yang pemimpin ini nanti dicukongi oleh cukong-cukong politik, dia bohong terus kerjanya untuk rakyat, kagak, dia bikin proyek buat cukongnya untuk bayar utang. Semua atas nama negara, bagus-bagus kemasannya untuk negeri, untuk rakyat. Pala lu bohong menyan. Masih bagus menyan. Kebohongan selalu yang akan dibuatnya. Padahal ada bisnis di situ, ada kelompok di situ. Ada kepentingan ideologi di balik itu semua. Nah karenanya, jamaah rahimakumullah, kita sedang rame-rame dalam situasi seperti ini, maka perbanyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, sampai di sini saya ingin buka pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya. Ambil mic ini buat ibu-ibu. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Tat, apakah kemarin doa Neno Warisman itu pas buat Indonesia, Tat? Wah. Yang kalau dia tidak menang enggak bakalan ada yang menyembah lagi karena ini jadi kontroversi ya. Itu aja cukup. Secara doa itu pernah dibaca oleh Nabi. Ya. Nabi pernah membaca doa itu dan beberapa nabi yang lain. Tapi yang saya tahu memang ini levelnya level nabi nih. Ya. Karena Nabi melihat, katakanlah misalnya kasus Nabi Isa alaihissalam. Ini nih kalau Allah tidak turunkan menyu dari langit, ini bisa kafir semua nih orang-orang Nasrani pada masa itu. Bermohonlah Nabi Isa, tapi dengan risiko. Kalau sudah kuturunkan al-ma'idah minas sama, takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina, tapi mereka tetap kufur, maka azabnya bisa dua kali lipat. Allah turunkanlah dari langit itu, dan itu konsekuensinya. Nah, begitu pula doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa seandainya kekufuran ini dibiarkan dan engkau tidak memenangkan agama ini, maka engkau tak akan disembah. Pertama, itu memang visi para nabi. Hidupnya memang bagaimana agar manusia menyembah Allah. Dan melihat kondisi pada saat itu, Nabi bermohon kepada Allah karena tidak ada yang bisa menyelamatkan selain Allah. Jadi dari diskusi di antara kami, sebetulnya agak rahasia diskusinya, tapi gak apa-apa lah. Doanya Neno Warisman itu sah adanya. Tapi untuk kita yang bacakan, nah ini belum pernah ulama berani membacakan itu, kecuali dalam kondisi di mana di tengah kemusyrikan dan ini adalah pertarungan terakhir, ya mungkin Neno Warisman di situ beristihad. Karena 2019 bagi beliau ini persimpangannya. Ya, saya mencoba mencari pembenarannya. Kalau ini disebut sebagai pembenaran, versinya Bu Neno. Kalau versi sebelah tentu enggak, apa versinya TGB kan enggak lah. Versi Ustadz siapa lagi? Ustadz siapa lagi yang di sana? Siapa? Yusuf Mansur. Bener emang? Hah? Udah tabayun belum? Jangan-jangan cuma dari medsos? Hah? Nanya dulu sama orangnya, jangan nuduh-nuduh. Perasaan dia mau netral deh. Hah? Nah, versi sono kira-kira gitu. Mungkin doa ini berlebihan. Enggak segitunya juga kali gitu. Nah, tapi kan Bu Neno di mana-mana kan merasa dipersekusi. Ya, jadi beliau melihat dari sudut pandangnya. Dan melihat teman-teman yang lain, Ahmad Dhani barangkali yang dia lihat, Alfian Tanjung yang belum selesai, dan semua kasus-kasus yang belum selesai masih digantung ini. Ya, dipending-pending semua untuk dijadikan sebagai sandra. Gitu kan? Mungkin atas dasar itu Neno Warisman berdoa menurut perasaannya. Dan memang beliau kan juga ya sebagai seorang sastrawati gitu ya. Sastrawan kan perempuan, laki-laki ya. Maka ya pakai bahasa-bahasa seperti itu. Jelas? Apa yang sudah jelas? Ada yang belum jelas enggak? Nah, ya coba ngomong-ngomong. Kan kubu sana masih ada kiai, masih ada ustadz juga gitu ya. Ya memang selama ini belum ada ustadz yang berdoa atau ulama yang berdoa seperti itu. Itu tadi makanya mungkin karena perasaan ya. Ibu-ibu juga kan kalau lagi sakit, wah itu doanya kenceng banget kayaknya suami itu, waduh. Ustadz, dia itu. Biasalah ibu-ibu. Kamu tahu gak ibu-ibu? Ibu-ibu tuh suka mengingat-ingat orang yang menyakitinya. Tapi dia lupa bahwa dia juga sering nyakiti orang lain. Saya salah satu korbannya sebetulnya. Tapi itulah yang namanya perasaan Neno gitu ya. Ya, jadi ya untuk konteks Neno saya kira ya mungkin saya coba tebak-tebak ya dengan kondisinya mobilnya dibakar gitu kan. Di sana sini diancam, ditahan. Ya kalau Anda seperti dia barangkali juga ya kayaknya pengen jihad aja kan gitu. Ya enggak? Nah itulah suasananya. ya dimaklumilah. Ada lagi yang lain? Ya, ibu-ibu ada? Ya silakan ibu-ibu lagi satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, ini kan di surat Al-Ma'arij 11-18 itu menerangkan bahwa keluarga dan urutannya seperti yang tadi itu tidak bisa menyelamatkan. Iya. Kalau dihubungkan dengan hadis yang bilang bahwa kayak teman itu bisa menyelamatkan itu gimana ya? Kalau temannya soleh. Oh. Kalau ini konteksnya, bukan dalam konteks kesalehan. Oh gitu. Jadi orang kafir yang merasa jumawa, ya, punya anak, punya pasangan, punya keluarga besar, ya, punya teman dekat, orang bahkan sedunia gitu bisa dia kendalikan. Ya. Akhirnya gak ada gunanya dijadikan sebagai tebusan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya di dunia juga gak berlaku. Oh. Ya. Misalnya dulu kan jangankan dunia tingkat DKI saja. Tidak akan mungkin ada yang bisa mengalahkan dia kan gitu. Surveinya tertinggi, partainya yang besar-besar, uangnya tidak berseri. Betul kan? Jenderalnya di belakang dia semua. Ada gak kayak gitu? Menang atau kalah? Bahkan ngancam. Ya gak usah tinggi-tinggi program lo. Bisa gak nutup Alex? Bisa gak tutup tuh hotel? Karena hotel itu mungkin kontribusinya untuk pajak banyak ya. Di belakangnya itu mungkin cacing-cacing 9, 10, 11. Ya, kemudian uangnya banyak, premannya banyak, sehingga diancam. Lo bisa tutup hotel itu aja, bagus. Selesai gak? Pakai berisi gak? Enggak. Jadi nahi mungkar dengan kekuasaan itu cuma tanda tangan strik. Kalau kita demo belum tentu tuh. Ditutup, betul gak? Tapi dengan, udah lah lo gak usah banyak ngomong, ini melanggar peraturan, selesai. Diem. Ya. Bahkan jenderalnya bilang, reklamasi itu sudah selesai izinnya. Mekarta itu sudah selesai. Siapa yang berani? Gak ngomong lagi. Ya. Selesai gitu aja tuh. Apalagi kalau ganti posisi. Dicakar loh. Saya gak ngebayangin nanti nih. Keselnya orang-orang kesel sama yang satu ini. Ya, sekarang rajin persekusi orang, main di belakang. Orang juga tahu lu di belakang. Karena lu pengecut, gak berani di depan. Tunggu tanggal mainnya. Eng-ing-eng gitu ya. Jadi itu kelihatan di dunia. Di dunia saja dia tidak bisa memberikan syafaat. Apalagi di akhirat. Enggak. Lu punya berapa backingan di dunia ini? Enggak akan. Nah ini sekaligus juga menjadi pemicu adrenalin orang-orang beriman. Orang beriman itu punya prinsip. Celakalah orang yang tidak merasa cukup bersama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang-orang beriman itu kalau sampai lupa membaca hasbi Allah, dia merasa dirinya sudah sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga minimal dia baca dan ingatkan dirinya 7 kali di awal pagi. Hasbi Allah. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu minimal 7 kali di awal malam itu. Saya susah ngangkat tangan ini. Kalau begini dibilang 4, ini dibilang 1, yaudah begini dibilang ini langit dan bumi kalau begini. Bukan 2, kalau 2 kan begini. Kalau begini berarti ke langit dan hablum minallah dan hablum minannas. Jadi orang-orang beriman itu ada yang kurang kalau malam ini lupa membaca apa? Hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bahkan doa-doanya orang beriman, karena orang yang paling kita cintai tidak akan pernah bisa menolong kita, bahkan orang atau jin sedunia tidak akan pernah bisa menolong kita tanpa seizin Allah. Doanya pun la ilaha illallahul halimul azim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Doanya pun sebelum dia meminta diagungkan Allah Subhanahu wa taala, agar hanya berharap kepada Allah, agar hanya bersandar kepada Allah, agar puncak cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu tunggal, kalau saya sebut janda agak tersinggung, dilamar oleh pemuda ganteng, kaya raya, setia, tapi enggak sholat. Terima jangan. Enggak percaya gue. Kaya raya, ganteng, baik, setia, tapi enggak sholat. Terima jangan. KTP-nya Islam. Jumatan kadang-kadang. Terima apa jangan. Siap didakwahi oleh istri, pokoknya menikah aja dulu. Nikah jangan. Mulai ragu. Jangan apa iya? Ini yang ngomong nenek-nenek deh kayaknya. Coba yang masih bersuami gak usah ngomong dulu. Ini saya lagi ngomongin yang sendiri. Iya apa iya? Hah? Tapi alhamdulillah dia bilang, Ustadz, apa gunanya semua dunia yang dia miliki itu kalau saya kehilangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, soleha banget kayak begini. Iya. Dia berani kehilangan apa saja asal jangan kehilangan Allah. Dia rela dibenci dengan tuduhan apapun asal tidak kehilangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang kuat itu. Oke, pertanyaan terakhir. Ini zuhur berapa menit lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Bahja Nasir yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah. Yang berbahagia semuanya. Amin. Baik untuk nusa dan bangsa. Pertanyaan yang pertama yaitu, sebagaimana dengan hadis Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama adalah pewarisnya para nabi. Namun di zaman sekarang ini, ulama tergolong menjadi dua bagian. Ada ulama yang istiqomah dan ada juga ulama yang su, ulama yang membingungkan umat, atau ulama yang suka menjual fatwanya demi kepentingan pribadi, atau ulama yang suka mendekati para pintu penguasa. Bukankah Nabi melarang agar ulama jangan mendekati penguasa? Kan kita sebagai umat, kita butuh panutan. Apakah ulama yang seperti itu, ulama yang su itu wajib kita ikuti, jadikan panutan, ataukah misalkan ada pengajarnya wajib kita tinggalkan atau jauhi gitu? Pertanyaan yang pertama. Satu aja dulu. Karena yang satu ini juga agak berat ini. Ente enak nanya, kita susah jawabnya. Kamu gak akan ada saya di streaming. Baik. Ya, tapi saya harus katakan apa adanya. Ulama itu adalah kriterianya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu adalah yang takut kepada Allah, yang kamu ikuti yang membuat kamu takut kepada Allah, dan yang mengajak umat takut kepada Allah, bukan takut kepada bukan takut kehilangan takut kehilangan jamaah, takut kehilangan bisnisnya, takut. Ini sebetulnya saya tahu yang membuat kamu bingung. Saya jawab dulu persoalan di hati kamu yang kamu gak ngomong sesungguhnya. Ya, gini, kesalahanmu, kamu memandang dia sebagai ulama, coba pandang dia sebagai politisi. Selesai. Kamunya sih maksain, dia kan ulama. Enggak, dia lagi jadi. Pandang aja sebagai politisi. Oh, dia kan ustadz, masa ustadz kayak begitu? Enggak, dia lagi jadi pedagang. Jelas? Kalau kamu pandang dia sebagai pedagang, ya wajar lah. Orang bisnis itu harus dua kaki, kalau perlu cap kaki tiga. Orang bisnis harus begitu. Jadi yang membuat kamu susah, karena kamu maksain, dia kan ustadz. Enggak, dia lagi jadi pedagang. Udah, kalau mandangnya begitu, selesai. Nanti kalau pas dia lagi, kita juga kadang-kadang kan jadi mukmin, kadang-kadang enggak mukmin kan. Saya mau nanya, waktu kita lagi maksiat, mukmin atau bukan? Bukan. Iya. Ustaz, kenapa saya enggak berjilbab? Karena banyak orang berjilbab tuh begini, begini, begini, begini. Banyak ada kayak gitu. Ya, saat itu dia sedang tidak berjilbab. Tapi di luar itu dia sering berjilbab kok. Lebih banyak baiknya daripada buruknya. Ya. Jadi kalau satu hari dia kemudian jadi ulama lagi, ah boleh ngaji lagi. Tapi kalau dia jadi politisi, kamu harus pandang dia sebagai politisi. Kalau dia lagi jadi pedagang, pandang dia sebagai pedagang. Makanya Nabi setelah jadi Nabi tidak lagi berdagang. Enggak lagi berdagang dia sudah. Bayangkan nih kalau Ustadz Bakhtiar Nasir punya bisnis MLM, ya. Banyak loh yang nawarin saya. Ustadz, pokoknya Ustadz duduk manis aja, nanti saya berdiri samping Ustadz, saya jualin produk atas nama Ustadz. Banyak yang kayak gitu dulu, yang emas lah, ya ingat gak? Yang herbal lah. Muka gue nih disuruh duduk doang dapat duit. Pokoknya Ustadz berapa kita kontraknya begitu. Tapi saya pikir, pantas gak saya begitu? Nah, pantas gak? Enggak kan? Masa saya bersaing sama ibu-ibu yang di sini nanti jualan-jualan. Kalaupun ada yang pakai foto-foto gue, buku apa semua, ya udahlah, itu urusan lu pada. Minta endorse lah gitu. Terutama yang lemah-lemah, yang pemula-pemula itu. Jadi ulama sekarang ini betul kamu bilang ada istiqomah, ada yang tapi saya susah membedakannya kalau yang itu. Yang jelas tiga. Ada ulama yang tukang bener-benerin penguasa, itu namanya ulama udaulah. Ulama mengklasifikasikan ulama, ya. Ulama mengklasifikasikan ulama menjadi tiga. Ada ulama yang tugasnya, kerjaannya bener-benerin penguasa terus, ya. Dan ini bisa dua, bisa dari awal memang begitu kerjaannya, atau tiba-tiba di tengah jalan pindah ke sana bener-benerin dia terus. Dulunya berseberangan tapi tiba-tiba membenarkan. Pokoknya semua yang dari penguasa benar. Ulama kedua, ulama ul-ummah. Apa maunya umat? Walau kadang-kadang itu merusak, diikuti. Pokoknya apa maunya? Umat. Yang harus kita ikuti bukan yang dua ini. Ulama ul-millah. Ulama yang urusannya adalah memenangkan agamanya, mensucikan agamanya, memperjuangkan agamanya. Walau tidak disukai penguasa, walau dibenci oleh umat, terserah. Karena umat dan penguasa yang harus ikut ulama, itu ikuti. Jelas. Sebab kalau umat ini diikutin semua, Ustaz, komando. Komando apa? Perang Ustaz, siap perang. Walaupun saya pikir nih kalau ada perang benar kayaknya gak berani deh. Ini kan karakter Bani Israel panik kayak gini. Iya itu kelihatan waktu di lapangan. Jangankan nyawa, harta aja kagak berani. Nah jadi, yang kamu ikuti ulama yang bagaimana? Bukan ulama uddaulah, bukan pula ulama ul-ummah. Tapi ulama ul-millah. Yang dia perjuangkan, yang dia ajarkan adalah agamanya dan untuk kepentingan agamanya. Dan mengajak manusia kepada agamanya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Resikonya yang kayak dia, kadang dibenci umat, kadang ditindas oleh penguasa. Memang itu resiko menjadi ulama. Udahlah, udah jelas bedanya ya. Iya. Terima kasih karena sudah mau masuk sholat zuhur. Harus ada kesempatan beres-beres dan berwudu. Rabbighfir wa tub ilayya innaka at-tawwabul ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.